Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa ta'ida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimma li'amatil ummah karya al-imam al-alama al-syeikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 264, pembahasan seputar akhlak-akhlak yang mulia yang dianjurkan dalam agama Islam ini. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah seputar berbuat baik terhadap tetangga. Dan sudah kami jelaskan, berbuat baik terhadap tetangga tidak harus memberi makanan, memberi minuman. Namun di antara perbuatan baik seseorang terhadap tetangganya adalah tidak mengganggunya. Tidak mengganggu dengan ucapan, tidak mengganggu dengan perbuatan. Dan juga apa, barakallahu fikum, tidak membuat kerusuhan terhadap tetangganya. Itu di antaranya. Sekarang berikutnya, kata beliau, wal jaru salihu minas sa'adah fid dunya. Masya Allah. Tetangga yang soleh, tetangga yang baik, merupakan bentuk kebahagiaan di dunia. Jadi kalau orang hidup bermasyarakat punya tetangga yang baik, itu kebahagiaan tersendiri. Karena nanti lain dengan apa? Dengan orang yang hidup dengan tetangga yang tidak baik. Tidak nyaman ketika di dalam rumahnya, tidak nyaman dengan keluarganya, karena tetangganya tidak baik. Tapi kalau tetangga yang baik, kata beliau, minas sa'adah fid dunya, termasuk bentuk kebahagiaan di dunia. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un minas sa'adah, empat perkara termasuk bentuk kebahagiaan. Jadi orang kalau punya empat perkara ini bahagia, senang, secara umumnya seperti itu. Yang pertama, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Siapa orang yang tidak suka kalau dia punya istri salihah? Karena seorang wanita yang salihah merupakan apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Sehingga kalau seorang suami punya istri yang salihah, tentunya senang. Karena istri salihah ini bukan dipandang dari tampangnya ya, atau tampang wajahnya, atau cantik atau tidak wajahnya, bukan itunya. Tapi larinya kepada apa? Perkara agama. Faham ya? Seorang wanita yang salihah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sehingga kalau seorang suami, seorang laki-laki mendapatkan istri yang salihah, masya Allah. Dan ini tentunya seorang istri manakala salihah, itu akan apa? Membikin bahagia, membikin senang, paham tentang hak suami, mengerti tentang apa yang diinginkan oleh suaminya, perhatian, pengertian, tentunya berdasarkan agama, pengertian dan perhatiannya ya. Nah, barakallahu fikum, tidak rakus dengan dunia, sehingga terkondisikan dalam kekeluargaan tersebut. Dan sudah berkali-kali kami sebutkan bahwasannya kekeluargaan suami istri itu tidak akan terwujudkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kecuali kalau dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Faham ya? Jadi kalau kekeluargaan suami istri itu membangun kekeluargaannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya serba dalil misalkan, semua serba Al-Quran dan As-Sunnah, tenang kehidupannya. terwujudkan yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Naam. Karena antum dan kita semuanya menyaksikan bagaimana keluarga orang-orang yang jauh dari ilmu. Banyak tuntutan, banyak permintaan. Sudah dikasih gaji sama suaminya masih nuntut, kurang juga padahal sudah dikasih apa? Ma'isyah, pemberian yang cukup gitu loh. Kurangnya kenapa? Ya diantaranya karena tidak paham agama tadi. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi poin yang pertama ini termasuk empat kebahagiaan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah istri yang salihah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, tungkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha, wa li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha. Fatfar bidatid din taribat yadak. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang wanita dinikahi karena empat perkara. Karena cantiknya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah gak mengatakan pilihlah yang banyak hartanya, gak ngomong gitu. Pilihlah yang paling cantik, gak ngomong gitu. Pilihlah yang paling bagus keturunannya, gak ngomong. Tapi yang Rasulullah arahkan apa? Fatfar bidhatid din taribat jadak. Pilihlah yang paling bagus agamanya, bayangkan. Niscaya kamu akan beruntung. Kalau terjemahan bebasnya, niscaya akan berdebu tanganmu. Berdebu maksudnya apa? Serba seadanya. Kalau milih perempuan yang apa? Yang paham agama. Tapi terjemahan yang cocok adalah apa? Niscaya engkau akan beruntung. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Kenapa beruntung? Karena kalau perempuan paham agama lain dengan perempuan yang tidak paham agama. Ya enggak? Perempuan yang suka berhias di depan laki-laki lain. Sudah dikasih ma'isha, dikasih gaji, dikasih barakallahu fikum, enam jatah harta oleh suaminya masih kurang. Karena apa? Untuk beli perkara-perkara yang sia-sia. Pakaian harus yang keluaran terbaru, ya enggak? Kemudian harus beli lipstik yang harganya mahal, paham ya? Lipstiknya aja satu 250 ribu, paham ya? Belum apa? Belum bedaknya. Bedaknya 1.500.000, milih yang termahal ya. Banyak serba kurang. Padahal gaji suaminya sepekan 500.000. Allah musta'an, sekali beli habis. Makanya kalau perempuan, kalau paham agama, insyaallah bismillah enggak banyak gerak mereka. Karena mereka terkondisikan dan juga terarahkan dengan agama tadi itu. Faham ya? Perhiasannya untuk suaminya, seadanya. Faham ya? Karena sudah kita lewati pembahasannya. Seorang wanita atau istri itu nampak cantik bukan karena kecantikan yang hakiki yang ada pada wajahnya. Tapi karena bagusnya agamanya. Paham tentang hak suami. Mengerti suami pulang kerja dibikinkan kopi. Paham ya? Pakaiannya sudah kusut disetrikakan. Nyuci pun dicucikan. Intinya apa? Membikin seorang suami itu senang. Itulah termasuk salah satu apa? Istri yang salihah. Mengerti tentang agama dan mengerti hak-hak suami. Makanya sebutan ini nomor satu, al-mar'atu salihah. Termasuk kebahagiaan di dunia adalah mendapatkan istri yang salihah. Naam. Yang kedua, al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang nyaman. Luas dan nyaman. Jadi kalau orang punya rumah, tempat tinggal yang luas dan nyaman, paham ya? Luas ini maksudnya nyaman karena belum tentu setiap yang luas itu nyaman ya. Tempat tinggal yang nyaman itu tenang sudah. Paham ya? Kadang rumah luas tapi enggak nyaman gitu loh. Paham ya? Tapi kalau orang udah punya istri salihah, istrinya salihah, rumahnya nyaman, udah senang. Ya enggak? Nah, nyaman dalam artian ya tidak ada gangguan. Nah, barakallahu fikum, nyalakan lampu pun nyala. Paham ya? Air pun ada misalkan dalam rangka apa? Untuk membantu keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk kebahagiaan tersendiri lagi. Di samping istri yang salihah, rumah yang bagaimana tadi? Rumah yang nyaman. Paham ya? Rumah yang luas, luas dalam artian dan nyaman gitu ya. Naam. Wal jar salihin li syahidnya, tetangga yang baik. Kebahagiaan tersendiri lagi. Istri sudah salihah, rumah luas, tetangga saleh. Paham ya? Naam. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, wal markab al hani. Kendaraan yang nyaman. Paham ya? Sudah ada istri salihah, rumah pun sudah ada, rumah yang nyaman tadi itu, tetangga yang saleh, kendaraan yang nyaman. Karena kalau orang punya kendaraan enggak nyaman, dikit-dikit rusak misalkan, kadang juga bikin apa? Terhambat, terlambat. Dia mau sholat harus menempuh masjid misalkan. Ternyata motornya dikit-dikit rusak. Kemudian belum sampai masjid sudah apa? Nah, sudah terlambat sholatnya misalkan. Tapi kalau kendaraan yang nyaman, dinaikin pun enak. Kalau zaman saat itu kendaraannya kan kuda atau unta atau keledai, kan itu. Kalau zaman sekarang ya bisa dikiaskan motor, motor yang nyaman dinaiki atau mobil misalkan. Faham ya? Termasuk kebahagiaan tersendiri. Mohon salah ya. Jadi empat kebahagiaan di dunia, pertama adalah istri yang salehah. Kedua, tempat tinggal atau rumah yang luas. Yang ketiga adalah tetangga yang saleh. Yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Paham ya? Nyaman, tenang, enak. Sehingga bisa membantu dalam apa? Dalam hal beribadah. Empat poin ini tujuannya, fungsinya adalah apa? Membantu seseorang untuk apa? Mempermudah dalam beribadah. Udah itu intinya. Ya enggak? Kalau perempuan salehah, suaminya masalah jamaah, tafadhal silahkan. Dipersilahkan. Enggak banyak macam dia. Enggak banyak bicara. Kemudian kalau rumahnya masya Allah nyaman ditempati, orang ibadah pun tenang. Kemudian tetangga saleh, dia pun mau beribadah, aktivitas gak ada ganggu, tetangga yang baik, ya enggak. Kemudian kendaraan yang nyaman tadi itu, dia kemana saja mau beribadah, mungkin mau taklim atau mungkin mau sholat Jumat atau mungkin mau sholat jamaah, kendaraan enak, nyaman, paham ya? Sehingga apa? Empat perkara ini merupakan kebahagiaan karena bisa apa? Membantu, menolong dalam apa? Dalam barakallahu fikum hal ibadah. Berikutnya, wa minal ihsani ilal jar amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar wa nasihatuhu wa irsyaduhu lima fihi al khair. Masyaallah. Termasuk berbuat baik dengan tetangganya adalah memerintahkan tetangganya untuk berbuat kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Bayangkan, tetangga kita berbuat jelek, kita nasihati, Pak ini enggak boleh, Pak haram. Jadi kalau Bapak misalkan mau memelihara ayam, ya ayamnya dikondisikan. Dibikinkan kandang, Pak. Jangan dibiarkan akhirnya masuk pekarangan orang. Buang kotoran sembarangan di tempat orang lain. Kan akhirnya mengganggu. Kita arahkan, kita nasihati. Nah, itu termasuk apa? Al-amru bil ma'ruf. Termasuk memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa nasihatuhu wa irsyaduhu lima fihil khair. Dan menasihati tetangganya serta membimbing tetangganya kepada perkara yang ada di dalamnya kebaikan. Nasihat bagus sekali. Tetangga butuh nasihat, kita nasihati, kita arahkan. Tentunya tidak maksa ini ya, karena dakwah ini bukan paksaan, hanya mengarahkan, membimbing, menyarankan, mengkondisikan sesuai dengan syariat. Perkara dia menerima, alhamdulillah, hidayah telah sampai. Kalaupun dia belum menerima, kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Jadi kalau dalam berdakwah harus ngambil kunci yang inti, yaitu apa? Di antaranya lasta 'alaihim bimusaitir, laisa 'alaika hudahum, walakinna Allaha yahdi man yasha. Kemudian apa? Ayat yang lain dalam hal ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Artinya apa? Artinya kalian enggak akan bisa menguasai hati orang lain, hanya menyampaikan bisanya. Kemudian hidayah orang lain bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan hidayah apa ad-dalalah wal irsyad. Adapun taufik, hidayah taufik hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersabar dalam mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah. Naam. Wa amma musa'adatu dzawil hajat fa hiya min afdhalil qurubat wa ajallil ta'at. Masyaallah. Ada pembantu, menolong orang-orang yang membutuhkan, memerlukan bantuan, maka ini merupakan bentuk kedekatan diri kepada Allah Ta'ala yang paling afdal dan ketaatan yang paling mulia. Contohnya akan disebutkan dalam hadis. Qala alaihi salatu wassalam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ini globalnya. Dan Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ya, di antara contohnya apa? Ada orang misalkan mau mengangkat barang yang berat, mau dinaikkan ke kendaraan berat, ya minta bantuan, kita bantu. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain, dia misalkan ada saudara kita, tetangga kita, nah mungkin bannya bocor atau mungkin motornya rusak, dia pergi ke suatu tujuan yang baik, misalkan kita boncengkan, kita ajak naik di kendaraan kita, termasuk bantu juga. Faham ya? Nah, saudaranya mungkin memerlukan bantuan, membutuhkan apa? Bantuan, kita bantu. Faham ya? Nah, dalam kondisi apa? Dalam kondisi tentunya bantuan tersebut semampunya. Rawi Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Masyaallah, riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang seseorang itu senantiasa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah Ta'ala pun menolong kebutuhannya. Kapan saja seorang hamba kalau menolong saudaranya, pasti Allah Ta'ala akan menolongnya. Di saat dia butuh, Allah Ta'ala menolongnya. Pasti itu ya. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Menolong saudaranya termasuk bentuk apa? Ketakwaan. Sedangkan kalau orang bertakwa, bertawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala memberikan kecukupan. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan padanya jalan keluar, solusi yang terbaik, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masyaallah. Naam. Kita lihat lagi bagaimana dalil mengenai menolong orang lain. Wa min ashabil hajat wal fuqara wal masakin wal aramil wal aitam. Masyaallah. Termasuk orang-orang yang memerlukan bantuan, membutuhkan bantuan adalah orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal aramil dan para janda. Paham ya? Wal aitam dan anak-anak yatim. Aramil, armalah, janda. Paham ya? Janda yang nah barakallahu fikum dari kalangan kaum muslimin banyak juga. Nah, kita membantu meringankan beban kehidupannya termasuk apa? Menolong nah barakallahu fikum aramil itu menolong janda. Seperti kisahnya siapa? Seperti kisah yang masyhur dan ma'ruf yaitu kisahnya Mu'ad bin Jabal. Kisahnya siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saat itu barakallahu fikum di samping beliau menyelamatkan seorang janda beliau nikahi, karena di balik itu juga ada tujuan. Paham ya? Rasulullah SAW mengarahkan, kenapa enggak tidak milih yang gadis? Ternyata tujuannya Jabir bin Abdullah adalah apa? Agar perempuan yang janda yang dia nikahi tadi itu bisa membantu. Membantu meringankan beban keluarganya. Karena ketika bapaknya Jabir bin Abdullah meninggal, itu posisinya meninggalkan anak-anak perempuan yang lain yang butuh asuhan gitu loh ya. Sehingga Jabir bin Abdullah memilih menikahi janda agar bisa mendidik apa? Adik-adiknya dan juga enam saudari-saudarinya di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Termasuk menolong juga. Kita lihat hadisnya. Qala alaihi salatu wasalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Masyaallah. Orang yang menolong janda dan menolong orang miskin, menolong, memberikan bantuan, santunan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, menolong janda dan orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Karena berat. Kadang orang enggak sempat, kadang orang enggak faham, kadang orang enggak tahu, padahal menolong janda, menolong orang miskin dipermisalkan seperti orang yang jihad fi sabilillah, bayangkan. Wa ahsibuhu qal dan naam, aku juga mengira beliau mengatakan ini berarti dari seorang perawi biasanya ya. Wa kal qa'im la yaftur wa kas-sha'im la yaftir. La yaftur artinya apa? Seperti orang yang salat malam terus tidak pernah apa futur, dan seperti orang yang puasa terus tidak pernah buka. Pahalanya besar maksudnya. Hatta walaupun menolong dengan beberapa yang kita miliki. Faham ya? Nah, barakallahu fik, menolong orang miskin, menolong janda, rawal Bukhari Muslim. Ini keutamaan menolong orang-orang fuqara ul masakin, nah, dan juga menolong janda bahkan. Nah, tapi upayakan ya kalau kita sebagai ahli sunnah, kalau misalkan memungkinkan dari kalangan ahli sunnah, ya cari dulu yang janda dari kalangan ahli sunnah untuk ditolong. Tapi kalau enggak memungkinkan secara umum kaum muslimin, paham ya? Jangan lari ke orang kufar. Paham ya? Dikondisikan dulu yang kaum muslimin, karena kaum muslimin juga banyak yang nah barakallahu fikum memerlukan bantuan. Wa min ashabil hajat man yahtaju ila syafa'ah, termasuk orang-orang yang memerlukan bantuan adalah orang yang butuh syafaat. Syafaat ini penting. Nah, barakallahu fikum, karena nanti kalau orang bisa memberikan syafaat, dapat pahala orangnya. Syafaat di sini macam-macam, ini ada dua bentuk. Syafaat yang tercela, syafaat yang terpuji. Syafaat yang tercela tidak diperkenankan, haram hukumnya. Syafaat yang terpuji itulah yang dianjurkan. Contohnya apa syafaat yang tercela? Ada suatu kampung, di situ ada pencuri, perampok, pembegal di kampung itu. Akhirnya sama masyarakat mau diusir, keluar dari kampung. Nah, ada orang yang pembesar itu malah melindungi gitu loh. ngasih syafaat. Jangan keluarkan Pak ini walaupun pencuri pembegal baik. Kenapa? Karena hasil begalannya dibagikan fakir orang miskin katanya. Syubhat. Paham ya? Jadi ya pembegal, perampok, pencuri, tapi hasil curiannya, hasil begalannya itu dibagikan fakir orang miskin itu loh. Mau dibela-bela akhirnya apa? Kasih syafaat. Akhirnya apa? Dia enggak jadi keluarkan. Itu memberikan syafaat pada tidak yang tidak benar. Karena kondisinya, posisinya pencuri pembegal ini belum tobat dan masih suka mencuri. Membegal, yang dibegal itu bukan orang lain, ya mungkin dari kampungnya sendiri atau yang semisalnya, hatta dari orang lain pun kan haram hukumnya ya. Nah, itu syafaat yang tercela, enggak boleh melindungi orang yang na barakallahu fi dzalim. Itu tidak diperbolehkan. Syafaat yang baik, yang bagus, seperti contohnya di dalam kampung ada orang yang dia orangnya baik, cuman ada salah paham. Salah paham. Akhirnya masyarakat karena salah paham menilai si fulan itu jelek, barakallahu fiik, akhirnya mau diusir dari kampung tersebut. Nah, pembesar kampung tersebut atau orang-orang yang terpandang di kampung datang musyawarah memberikan syafaat, jangan diusir, orangnya baik orangnya. Adapun kemarin salah paham. Bukan si fulan pelakunya misalkan, melindungi dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Kita lihat itu bentuk syafaat ya. Kalau syafaat dalam pemberian bagaimana? Dalam pemberian contohnya ada muslimin fa'ilul khair, orang punya uang banyak, dia kebingungan mau salurkan kemana hartanya ini, dana sebanyak ini mau taruh mana gitu loh. Paham ya? Nanya sama kita, ya fulan ini anak ada uang 1M nih, mau dikemanakan ini? Kita syafaati. Oh, di sana ada pembangunan ma'had markis yang kelihatannya masih butuh bantuan, tafadhal silahkan. Kita enggak perlu mengambil uang itu, kalau misalkan dia langsung transfer ke pondok silakan itu loh. Tapi kalau dia hanya perantara mengambilkan tidak ada larangan, dia enggak minta, ngarahkan, memberikan syafaat agar terkondisikan pada tempat yang terbaik itu. Nah, yang dilarang itu minta-mintanya. Adapun syafaat diperbolehkan. Paham ya? Nah, ini ada harta sekian juta ini mau kemana kan ini? Urusan ada orang butuhkan, Pak. Jadikan fakirul miskin. Kita ngarahkan. Mensyafaatnya agar apa? Harta tersebut terarahkan, terkondisikan pada yang berhak gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, bukan mengawali minta, bukan. Nah, itu termasuk bentuk syafaat juga. War Rasulullah SAW yaqul li ashabih, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kalian akan diberikan pahala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari Muslim. Fa kullu hajatin yahtajuha akhuk al-muslim minka yanbaghi 'alaika an tubdilaha lahu. Artinya apa? Setiap keperluan, kebutuhan yang dibutuhkan saudaramu muslim se-Islam darimu, bantuan darimu, maka kamu selayaknya, sepantasnya mencurahkan bantuan tersebut kepadanya. Atta qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahminhu 'alaiha aw tarfa'u 'alahu 'alaiha ma ta'ahu shadaqah. Masyaallah. Termasuk bentuk kebaikan engkau menolong saudaramu, menolong orang dinaikkan di atas kendaraannya, boncengkan istilahnya, boncengkan aja tafadhal, ma'ana misalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atau nah barakallahu fikum, mengangkat barang-barangnya di atas kendaraan kita. Dia keberatan bawa barangnya. Sini Pak, tak bantu bawakan, Pak. Mamnya ada orang tua, rumahnya di gunung, dia nyari rumput. Kalau naik gunung biasanya ditaruh di kepala itu kan barangnya. Nah, kalau ibu-ibu dia gendong di belakang. Nah, kita lewat. Misalkan lewat lihat kayak keberatan, kasihan misalkan. Kita tawar bantuan. Tafadhal Pak, kita naikkan di atas kendaraan kami, kita bawakan misalkan. Nah, itu termasuk sedekah. Paham ya? Sedekah. Karena apa? Karena sudah kita lewati pembahasannya ya. Bahwasanya setiap persendian yang ada pada diri kita ini, nah barakallahu fikum, ada hak untuk bersedekah. Di antaranya ini, menolong saudaranya atau menolong orang lain. Nah, untuk apa? Agar bebannya teringankan. Dikit lagi, rawal Bukhari Muslim. Waqad dalla al-kitab was-sunnah 'ala katsir min al-akhlaqil fadhilah, sungguh telah ditunjukkan Al-Qur'an Sunnah banyak sekali akhlak-akhlak yang mulia, kal hilm wal 'af was-safh wal 'izzah wal rahmah, seperti hilm lemah lembut, wal 'af memaafkan, was-safh memaafkan sekaligus apa? Tidak memberikan hukuman, wal 'izzah kemuliaan, wal rahmah kasih sayang, wasalamat sadr tenang lapang dadanya, minal ahqad was-sabr. Masyaallah. Minal ahqad maksudnya wassalamu tussadr minal ahqad, dan selamat bersih dadanya dari kedengkian. Termasuk akhlak yang mulia, karena dengki, iri, dendam itu hilangkan. Was-sabr dan kesabaran, warifq dan juga kelemah lembutan, watibul kalam, dan bagus dalam berucap, watawadu, dan merendahkan diri. Poin yang terakhir ini perlu diperhatikan, karena orang keliru dalam mendefinisikan dan juga kadang keliru dalam memaknakan tawadu. Ingat-ingat, tawadu bukan yang jalannya menunduk, bukan yang jalannya merunduk, diam terus, salamnya assalamualaikum, diam aja gak jawab. Paham ya, itu bukan tawadu ya. Tawadu itu ingat, tawadu itu lawan daripada 6 al-kibr. Kalau al-kibr apa al-kibr? Batarul haqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu namanya kibr, sombong. Berarti tawadu lawannya, apa lawannya? Mudah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Walaupun dia jalan tegap enggak masalah, tapi diingatkan yang nurut itu loh. Sesuai dengan dalil. Pak, ini haram, Pak, ini keliru, Pak. Yang dalil yang benar seperti ini. Jazakallahu khairan. Nerima kebenaran dia, enggak meremehkan. Itu namanya tawadu, walaupun jalannya tegap. Tapi kalau jalannya nunduk, pakai sorban pun diginikan terus ya, enggak nampak gitu. Assalamualaikum, diam aja dia. Mana tawadu-nya? Paham ya? Tawadu bukan seperti tawadu itu mudah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia, karena lawan dari tawadu lawannya apa? Al-kibr. Itu kesombongan. Batalul haqqi wa ghamtun nas. Sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Rasulullah assalamatul afiyah. Cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya. Walhamdulillah rabbil alamin.